就算有风将来搞不红，就算有风将来搞不红，jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu maumu. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kalau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu salahku, tak sadarkah kau kebohonganmu itu. But I don't even care, I don't even scare. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa, kau binasa. Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata. Now, kau pikir diriku akan menangis, terus menangis mengemis cinta yang sadis. Pisong, kau lebih tampan. Kau coba buat ku sirik, itu tak mempan. Sirik itu kamu, cause you know you wrong. Kau bohongi, hatimu takkan menolong. Yeah, but I tell you don't need it, just won't get it. So just sing this song. Sikapmu dam di dam di dam di dam di eh.